بسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونرجو ذلك نرجو إلى السلام وسيئة عملنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Bismillahirrahmanirrahim. Akhlaknya seorang qadhi, seorang hakim. Dalam alaih wa sallam wa yahrumu amal qadhi ayyasara ahadal khasmain yulakinahu hujjatahu yudha'ifahu yu'alimahu kaifa yadda'i ila ayatul kama yalzamahu yadda'wa. Di antaranya ada seorang qadhi, yaitu haram dari seorang qadhi untuk nonton, mendekte di antara satu dari dua yang berselisih atau mengajari bagaimana cara mengemukakan pembelaan atau mungkin bagaimana caranya melemahkan tuduhan misalnya, atau mengajari bagaimana cara menuntut. Maka perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim. Bila ayat terutama yang bisa menghubungi jangka, kecuali kalau memang salah satu yang bersenjata tersebut memang tidak tahu bagaimana tata cara harus menuntut, ya. Bagaimana tata cara harus melakukan yang seharusnya dilakukan dari persidangan tersebut. Kalau tidak tahu cara persidangan, ya otomatis seorang hakim harus menuntut, ya. Ini caranya begini. Pertama kali kamu seorang yang melakukan menuntut, maka kamu harus menuntut itu misalnya. Sekedar memberikan arahan, memberikan apa bimbingan bagaimana cara-cara peradilan, bukan menuntut dalam rangka untuk menjatuhkan atau memenangkan salah satu pihak. Wa yang bagi lil qadhi ayun dira majlisahu al-fuqaha, dan seyogianya bagi seorang hakim, ini sifat yang selanjutnya, hendaklah menghadirkan di majlisnya para ulama, para ahli fikih. Wa ayyu syawirahum fi ma yasru alaihi in antana. Dan adalah seorang hakim bermusyawarah dengan para ulama jika menemui perkara-perkara yang berat, yang rumit, yang harus membutuhkan fatwa para ulama. Ya, tentunya tidak dikuasai oleh seorang hakim jika memang memerintahkan untuk bisa menghadirkan para ulama. Dan memang perkara itu perkara yang sulit untuk dipecahkan. Beda edar halal hukmu hakam bihi, dan apabila sudah jelas permasalahan tersebut, maka adalah seorang hakim memutuskan perkara tersebut atau memvonis dengan apa yang telah dimusyawarahkan dengan para ulama. Fa'ila aswarahu hatta yatbajiha. Dan kalau memang permasalahan itu masih rumit, masih harus membutuhkan sekian digodok ya, kecermatan atau sekian perjumpaan, maka adalah ditunda. Tidak harus apa langsung menyelesaikan peradilan tersebut. Hatta yatabiya, sampai benar-benar permasalahan tersebut jelas bagi seorang hakim. Sehingga tidak boleh memberikan vonis putusan hakim ngambang gitu. Seorang kodi benar-benar harus jeli, paham. Ini permasalahannya, ini yang harus diputuskan. Kalau permasalahan masih jelas, masih ngambang, kali sana, kali sini, maka tidaklah menunda permasalahan tersebut sampai bagi seorang hakim jelas permasalahannya. Sehingga memutuskan atau mempunyai sesuatu dengan tepat. Dan paling berikutnya, asal seorang kodi, yaitu وَيَعْرُمُ عَلَى الْقَوْدِ أَيَّقْ بِيَا وَهُوَ قَدَّانٌ غَدًا كَسِيرًا. Dan haram bagi seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara dalam keadaan dia sedang marah dengan kemarahan yang besar ya. Lima fi hadisi al-mutawakun alaih, sebagaimana di dalam hadis mutawakun alaih disuhi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqdiyanna hakimun baina ithnain wa huwa ghaddan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang hakim memutuskan suatu perkara atau memfonis di antara dua orang yang bersisih sedangkan hakim tersebut dalam keadaan marah. Bisa saja ya kan, wah ternyata yang ini mengakui, yang ini ternyata dusta total, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, bisa mengajarkan marah mungkin ya kan, atau mempermainkan kata-kata, bisa juga ya kan. Maka hakim tidak boleh terpancing perkara-perkara yang buat marah dari kedua belah pihak. Walianna al-ghadaba yusawwitu alaihi qalbuhu atau qalbuhu wa dinahu. Karena godok, kemarahan itu akan mengacaukan hati dan pikiran seorang hakim. Wa yamna'uhu min kamalil fahmi. Sehingga dengan marah tersebut sehingga tertegah. Hakim bisa memahami secara sempurna. Yang terbawa oleh marah. Wa yaqulu bainahu wa baina istiqa'i sifa'in nazar. Dan akan terhalang bagi seorang hakim. Karena dengan marah tersebut. Antara dirinya dengan perkara yang di harus diputuskan sehingga terhalang untuk fokus ya. Fokus mencermati permasalahan tersebut di antara kedua belah pihak. Tidak fokus. Wa ya'ma 'alaihi tariqul 'ilmi wal qasdi. Dan akan membutakan atau akan menutup mata pandangan seorang hakim dari jalan ilmu dan perkara-perkara yang terselubung atau mungkin indikasi-indikasi dari permasalahan tersebut yang terbawa marah sehingga tidak cermat mungkin apa-apa yang terkandung di dalam kata-kata kedua belah pihak kurang bisa dimengerti atau mungkin kurang bisa mengambil apa simbat atau pelajaran karena disebabkan marah. Dan yang berikutnya wa yuqasu 'alal ghadabi kullu ma yusawwisu fitra. Dan dikiaskan kemarahan tersebut yaitu seluruh perkara-perkara yang mengganggu pikiran. Seluruh perkara-perkara yang mengganggu pikiran ini juga termasuk perkara-perkara yang tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara karena terganggu pikirannya. Kahalatil ju'i. Seperti dalam keadaan lapar. Lapar mengganggu ya. Menahan sakit, menahan lapar. Tidak boleh. Jadi seorang hakim dalam keadaan lapar memutuskan perkara. Walang atas. Mufarritin. Yaitu dalam keadaan haus yang sangat lautan. Hausi dadul him. Atau karena saking sedihnya. Ya. Dalam keadaan sedih, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara. Kalau saja terkena musibah misalnya. Tidak boleh. Tidak mempengaruhi pikirannya. Wal malal. Awal malal. Atau dalam keadaan bosan jemu. Penat. Mungkin saking banyaknya perkara yang harus di cermati. Satu perkara menandat perkara yang lain, menandat perkara yang lain, menandat orang yang lain. Bikin pusing itu ternyata. Sehingga menjadi apa? Penat, bosan. Ini juga tidak boleh memutuskan. Awin nu'as. Atau karena kantuk. Dengan ngantuk. Ini juga akan mempengaruhi, mengganggu pikiran. Oh, bardin ma'alimin. Ma'alimin. Atau karena sangat dingin yang menusuk. Dingin yang menyakitkan. Mungkin kalau Di sini jarang ya. Ini yang sangat menyakitkan. Karena di Indonesia ini tropis. Iklimnya sedang-sedang. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Adapun di negara-negara yang sebelah utara, sebelah selatan, dekat dengan kutub, maka tentunya akan mengalami musim-musim yang ekstrim. Kalau dingin, dingin sekali. Panas, panas sekali. Al-Harim. Muzji'in. Al-Muzji'in. Muzji'in. Atau terkena mengalami hal panas yang menggelisahkan. Panas. Musim panas. Ini juga akan mengganggu pikiran soal nanti. Afi halatil ihtibati bawlin al-gha'itin. Atau dalam keadaan menahan. BAK, BAB, kebelet. Nah, ini juga akan mengandung pikiran. Di anazal kakuluhu, yusgil fitra alazi yatawassalu bihi ila isyabatil hati wal ghalibu. Karena keadaan-keadaan tersebut akan mengganggu, menyibukkan pikiran. Dan fokus atau konsentrasi tentunya sebagai saran untuk bisa mendapatkan kebenaran dan bisa mendapatkan fokus tanpa ada gangguan pikiran. Wawarib mana wawarib. Sehingga keadaan-keadaan yang dikasihkan, yang dikiaskan dengan marah, ini sama belajarnya, yaitu perkara-perkara yang akan mengganggu pikiran sehingga semakna dengan godap atau semakna dengan marah. Dan berikutnya, وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَاكِمْ قُبُولُ رِسْوَةٍ. Dan diharamkan bagi seorang hakim untuk menerima suap. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghasiya wal murtasiya. Bagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Dia berkata la'ana Allahu al-ghasiya wal murtasiya. Allah SWT Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat. Seorang yang memberi suap dan yang diberi suap. Seorang yang memberi suap dan yang menerima suap. Qala Tirmidzi ada hadisun hasan sahih. Ini hadis hasan sahih. Wajah suatu nau'ani. Dan suap itu ada dua macam. Ahaduma. Ayyak kuda min ahadil khasmaini. Riyah sumalahu bilbatil. Yang pertama adalah seorang hakim mengambil dari salah satu pihak yang bersengketa agar memenangkan dirinya. Agar memenangkan dirinya dengan cara batil, dengan cara curang. Sogok, disuap. Ini macam yang pertama. Bahasa ini yang kedua. Ayyam tani'a minal khatmi bil haqqi lil muhik hatta yu'tihi riswata bahagam adami zulmi. Macam yang kedua yaitu seorang hakim tidak mau memenangkan orang yang di atas kebenaran. Tidak mau memenangkan orang yang benar. Sampai dia memberikan suap. Kamu itu benar sebenarnya. Sudah kuat hujahnya. Kamu di atas kebenaran sebenarnya. Ya, tapi ya itu tadi. Kalau mau menang ya ada uang pelicin. Kalau diberikan ya dimenangkan, kalau enggak ya dibiarkan. Bahasan adzan, maka cara yang keduanya adalah sebesar-besar keberiman. Tidak tahu ini benar. Harus dimenangkan, tapi tidak mau. Sampai apa? Orang tersebut memberikan suap, baru dimenangkan. Dan berikutnya, wakada yang rumah al-Qadhi kubulu adiyah mimalam yakun yuhadihi qabla wilayatihil qada. Demikian juga diharamkan bagi seorang hakim, seorang qadhi menerima hadiah dari orang-orang yang tidak biasa memberikan hadiah sebelum dia atau hakim tersebut menjabat sebagai hakim. Seorang hakim diharamkan menerima hadiah dari orang-orang yang tidak biasa memberikan hadiah sebelum menjabat sebagai hakim. Gimana? Nah ini justru ini. Yang enggak bolehnya itu kalau dia memberikan hadiah tatkala jadi hakim. Sebelumnya dia belum pernah memberikan. Karena ada indikasi. Kalau sebelum jadi hakim dia biasa ngasih, setelah jadi hakim juga ngasih, oh berarti biasa. Memang orang tersebut biasa ngasih, tidak ada tendensi apa-apa. Tapi kalau ngasihnya juga jadi hakim, yang sebelumnya tidak pernah ngasih, nah ini ada indikasi. Yaqulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadayal ummalu gululun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda yang diwakilkan Imam Ahmad lalu Ahmad, hadiah yang diterima oleh pekerja itu adalah gululun, suatu pengkhianatan. Hadiah yang diterima oleh pekerja ini adalah sebuah pengkhianatan. Wali anna kubur al hadiyati, kalau saya hendak tahu cara, wali anna kubur al hadiyati, di malam ya jadi ada tuh bimuha jatihi dari akan ila sogai hadatihi. Karena dengan menerima hadiah yang sebelumnya tidak biasa dia terima hadiah tersebut, ini akan menjadi sarana apa? Ya orang tersebut memberikan hadiah ada tendensinya kan, sehingga apa? Akan memenuhi apa yang diinginkan oleh si pemberi hadiah tersebut. Ya, karena sudah biasa dikasih, akhirnya apa? Lunak. Yang dulunya mungkin enggak memandang. Akhirnya karena dikasih hadiahnya, akhirnya sedikit lembek. Akhirnya takluk ya kan, karena sudah banyak makan hadiah. Akhirnya putusannya, ya itu tadi. Sesuai apa yang diharapkan oleh si pemberi hadiah. Ya, ponisnya jangan ekstrim lah, misalnya. Kasih hadiah, banyak-banyak. Yang harusnya belinya begini, jadi begini. Mungkin salah satunya begitu. Dan berikutnya, yukroh, lilqabi, ta'akal baik wasiroh. Ila biwakilin la yuklaf annahu lahu. Dan dimakruhkan bagi seorang hakim untuk mengadakan jual beli secara langsung. Datang ke pasar hakimnya. Bu, Pak Hakim sedang jual beli. Maka yang sebetulnya adalah makro tercela. Ila biwakilin la yuqaf anhu lahu. Kecuali kalau jual beli tersebut diwakili. Diwakilkan oleh seseorang yang tidak dikenal. Bahwasanya dia adalah wakilnya seorang hakim. Fasyatal muhabat. Akan apa itu? Untuk menjaga. Agar tidak memihak. Agar tidak memihak. Wah, kalau misalnya enggak kasih langsung jual beli dengan hakim ya kan. Wah, itu mumpung ada hakim nih. Kasih yang murah-murah. Kasih harga istimewa. Apabila terlebih-lebih sedang bersengketa ya kan. Terlebih-lebih hakimnya sedang mengadili dia. Kasih harga khusus. Maka agar tidak terjadi demikian, seorang hakim jual belinya tidak secara langsung, namun dengan ya, menunjuk wakilnya yang tidak ketahui bahwa dia wakil seorang hakim. Di anal mahabatu atau mahabata sebagai nasira al hadiah. Karena dengan apa? Memihak. Di dalam jual beli. Beli kasih ya kan. Oh ini seorang hakim. Kasih harga khusus. Kalau hadiah. Maka seperti hadiah. Seperti hadiah. Memang hakimnya enggak mau menerima suap. Enggak mau menerima hadiah. Nah bagaimana caranya? Mumpung butuh. Dengan cara jual beli misalnya. Nah tenang misalnya. Maka dia harus menjaga jalan kodi jangan sampai terkena. Yang cenderung terhadap orang-orang yang ingin berbuat tidak jujur. Kemudian poin berikutnya ولا يحكم القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له فوالده وولده وزوجته. Dan seorang hakim tidak boleh menghakimi dirinya sendiri. Misalnya hakimnya terlibat masalah haram misalnya. Dihakimi sendiri, tidak boleh. Hakimnya bisa terlibat narkoba misalnya. Atau apa ya. Nah, kemudian menghakimi sendiri tidak boleh. Dan juga tidak boleh seorang hakim menghakimi orang-orang yang tidak diterima saksinya, persaksiannya. Seperti menghakimi ayahnya sendiri. Atau menghakimi, seorang hakim menghakimi anaknya sendiri. Atau seorang hakim menghakimi istrinya sendiri. Kenapa enggak boleh ya? Orang-orang seperti ini adalah ada kedekatan, ada ketimpaan. Gitu. Bisa apa? Bisa mengundang sikap tidak adil bagi seorang hakimnya. Karena rasa cintanya, rasa dekatnya dengan ayahnya, dengan ala adilihi, adu-aduhu. Dan juga tidak boleh seorang hakim menghakimi musuhnya sendiri. Hakim misalnya sedang bertikai dengan pihak orang-orang yang bersengketa dengan tanahnya misalnya. Kemudian diadili sendiri oleh hakim tersebut, ya teman sama. Ya. Yang namanya musuhnya ya apa? Ada apa? Ada rasa benci ya. Kalau benci apa? Tentunya ada tingkat pikiran untuk menjatuhkan. Nah, sepertinya apa? Sepertinya tertuduh seorang hakim tidak akan adil yang seperti ini. Sehingga tidak boleh hakimi musuhnya sendiri. Lekiyah musuh mati bihadir ahwal. Karena keadaan-keadaan itu akan menjadikan apa? Menjadikan tertuduh bagi seorang hakim untuk tidak adil. Wa mata aradat qadiyatu tahtasu bihi aw liman la tuqbal shahadatuhu lahu alaha ila ghairihi. Kapan saja perkara-perkara tersebut melibatkan kepribadian yang menyangkut pribadi hakim atau menyangkut orang-orang yang tidak diterima persaksiannya bagi hakim tersebut, maka hendaklah seorang hakim memindahkan atau mengalihkan peradilan tersebut kepada hakim yang lain. Tidak dihakimi sendiri, tidak diadili sendiri. Namun apa? Dialihkan atau dipindahkan ke hakim yang lain. Wah. Anaknya hakim sendiri kena kasus misalnya. Ya, jangan bapaknya yang menjadi hakim. Ya. Menghakimi sendiri. Namun diserahkan kepada hakim yang lain. Fakat hatama Umar Ubayyan ila Zaid ibn Sabit. Dan sungguh Umar telah memberikan perkaranya, yaitu Ubay bin Ka'ab ya, kepada Zaid bin Sabit. Artinya Ubay bin Ka'ab ini terkena kasus permasalahan yang tentunya Umar adalah seorang khalifah ya kan, dan Ubay dan Umar ini ada mungkin kekerabatan atau ada hubungan. Maka Umar enggak mau menghakimi Ubay bin Ka'ab, namun dialihkan kepada Zaid bin Sabit. Wa hatama Ali rajulan Iraqiyan ila Suraih. Mengalihkan sama hadan memperkatakan seseorang dari Irak kepada Hadis Suraih. Kemudian dialihkan kepada Hakim Suraih. Wa hakama Utsman talhata ila Zubair bin Amr. Dan juga Utsman memperkarakan Talhah kepada Zubair bin Mut'im. Artinya Talhah ini ada pesan kita sedangkan Utsman adalah seorang khalifah. Tidak mau Utsman memutuskan perkara Talhah. Namun diserahkan peradilan kepada Zubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Yang berikutnya termasuk dari akhlak seorang hakim. Alhamdulillah ta'ala wa yustahabu lil qadi ayyukaddiman nazara fil qadaya alladhi tasadda'i alladhi tasadda'i halata ashabiha sur'atan nazari fiha. Dan dianjurkan bagi seorang hakim untuk mendahulukan menangani permasalahan-permasalahan yang memang diperlukan permasalahan tersebut untuk cepat segera dipecahkan, segera diputuskan. Kalqadaya al masajin, seperti perkaranya orang narapidana harus didahulukan. Mana yang harus cepat dihukum, mana harus cepat dibebaskan, ini harus didahulukan. Wa qadaya fisari minal aisami wal majanin. Dan juga perkara-perkara seputar anak-anak yatim, perkara yang menyangkut anak-anak yatim dan orang-orang gila, ini juga harus didahulukan permasalahannya, harus segera ditangani. Cuma kajaya al-awqaf wal wasaya allazi laisa laha nadhirun. Kemudian menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan wakaf, dan wasiat yang biasanya tidak ada penanggung jawabnya, yang harus segera ditangani oleh seorang hakim, didahulukan penanganannya. Kemudian poin berikutnya, wala yungkadu min ahkamil qadhi ila ma khalafal kitab wa sunnah, dan tidak boleh dibatalkan putusan seorang hakim, seorang yang kebenarannya, menyelisih kepastian kebenarannya. Pemakanan dzalika wajib natduhu. Kalau orang menyelisih yang demikian, maka wajib untuk dibatalkan ponis tersebut. Di mukhalafatihi al-kitab wa sunnah wa ijma', karena putusan yang si asan ijma'. Lalu kalau misal ini yang dapatkan disampaikan, insya Allah kita sambung di kesempatan yang datang di Bila Ita'ala. Baru kalau ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.